Sore yang lain, selamat sore. Saya dengan Linda pada sore hari ini akan berusaha untuk menerjemahkan karena Bante Titayano tidak hadir di sini. Jadi untuk itu, bagi kawan-kawan yang bisa berbahasa Inggris, tolong konsentrasinya diarahkan ketika Yang Mulia Pak Osayado memberikan ceramah, sehingga bisa langsung. Sedangkan kawan-kawan yang tidak bisa bahasa Inggris, kami berdua akan berusaha untuk membantu, mudah-mudahan mendapat manfaat. Good evening everybody, Venerable Bhikkhu Sangha, Sayale, I and Linda will translate from English to Indonesia because Bhikkhu Titayana not here. So please apologize if we'll take some time, a little bit longer. If I don't understand, we don't understand, we will ask to repeat again, Venerable Pak Osayado. Thank you. Let us pay respect to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Mari kita memberi hormat kepada Sang Buddha dengan membaca tiga kali Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. As I would like to do my correction. In my previous Dhamma talk, I had told about the story of Gadigara Brahma. There was careless mistake. He was born in Akanita plain. In Sudhavasa, pure efforts, there are five plains. Number one, Aviha. Number two, Adaba. Number three, Sudasa. Number four, Sudasi. Number five is Agnita. So he was born in Agnita, not Avika. Dalam pembicaraan beliau memberikan ceramah minggu lalu, beliau ada kekeliruan sedikit berbicara tentang cerita Paticara Brahma. Sebetulnya beliau lahirnya di W Bante Patipcara Brahma W Bon Aganita. Aganita. Beliau lahir di alam Aganita di Sudawasa. In Sudawasa there are five planes. Among the five planes, Aganita is the highest plane. Jadi di Sudawasa itu ada lima tempat di antara Awiga, Atapa, Sudasa, Sudasi, Aganita. Aganita yang tertinggi, yang paling berbahagia ya. When our bodhisattva renounced, he offered robes and bowls, etc., eight prakara requisites on the Anoma beach. Ketika bodhisattva melepaskan kehidupan sebagai orang biasa, ya, beliau menerima patah atau bol dari Anoma Beach. Dari lake ya. Okay. Jadi di sekitar Danau Anoma. And then I told in my previous dhammato, our bodhisattva cut his hair and throw this hair into the sky. If I really will become Buddha, this head hair may not fall down to the ground. In this way, he threw his head hair. At the day, Kainsaka received his head hair, and he built one chediya in Tawa Desa. This is called Chulamani Chediya. Jadi ketika beliau akan melepaskan bodhisattva, kita akan melepaskan kehidupannya biasa, beliau memotong rambut beliau. Lalu rambut beliau itu dilemparkan ke danau, ke langit. Kalau beliau bisa menjadi Buddha, maka rambut ini tidak akan jatuh. Nah, ketika beliau melemparkan rambut ini, lalu diterima oleh Raja Saka di Tawatimsa dan dibawa di sana, lalu dibuatkan pagoda yang namanya Chulamani. In the same way, after changing his robes, he also throw away his robes into the sky. If I really will become Buddha, may these robes do not fall down to the ground. In this way, he do Dhyana resolution. At that day, Kadigara Brahma received these robes and carried to the Agnita Brahma world. And there he built Chediya. That Chediya is called Dosa Chediya. Juga hal yang sama beliau lakukan ketika beliau menggantikan jubah beliau. Beliau juga melempar ke atas dengan mengucapkan kalau beliau akan menjadi, betul-betul akan menjadi Buddha, jubah ini tidak akan jatuh, turun. Nah, ketika beliau lakukan hal tersebut, Dewa Anika Aganicha Brahma menerima, lalu membawa ke alam Sudawasa, lalu di... Ya. Yes. Aganita, one of the highest Sudawasa. Ya. Aganita. Ke Sudawasa di salah satu tempat bagiannya yaitu di Anicca Aganicca, lalu di sana dibuatkan cetia. How big is cetia? Berapa besar cetia ini? Kedigara is as a human being, he spot mega only. But when he was reborn in Sauda Aganicca plane, one of the highest Sauda Vasa plane, he built this cetia. Height is 12 yojana, wide is 12 yojana. One yojana is usually equal 10 miles. So the height is 120 miles. Wide is 120 miles. Jadi cetia yang dibangun untuk meletakkan jubah tersebut besarnya adalah 12 yojana, tingginya, lebarnya 12 yojana. Seperti kita ketahui, satu yojana itu adalah 10 mil ya. 10 mil. Jadi kita bisa bayangkan besarnya, tingginya 120 mil dan lebarnya 120 mil. So very big cedia. In human world, no, not like such cedias are there. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana cetia itu besarnya. Di kehidupan di alam manusia ini tidak mungkin kita menjumpai cetia sebesar tersebut. The most important peculiar thing is this cetia was built with gold stones only, not with marble stone, not with bricks. Jadi cetia ini dibuat seluruhnya dari batu. Jadi bukan dibuat dari bata ya. Gold only. Gold only. Jadi cetia ini dibangun semua dari balok emas gitu maksudnya. Bukan hanya dari batu yang biasa atau marble itu atau batu merah, tapi semua baloknya itu dari emas. Ibot mega gimbal such a gold cedia. Why? Because of Hosan Kama. He accumulate Hosan Kama. Especially, he served his blind parents. For how long? For nearly 20,000 years. Not one day, not 2 days, not 1 year, not 2 years. Mengapa beliau bisa membangun cetia dengan emas begitu banyak? Karena kebaikan beliau, karma baik yang beliau buat ketika melayani grandparents-nya, ketika melayani kakek neneknya selama 20,000 tahun ya, bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi 20,000 tahun melayani kakek neneknya sehingga mempunyai karma begitu bagus, bisa membangun cetia semuanya dengan balok emas. Again, whenever the Buddha Kaspa visit to their village is called Wega Lenga. Whenever the Kaspa Buddha visit to that Wega Lenga village, he always sat to the Kaspa Buddha also. Jadi beliau waktu zamannya Buddha Kaspa, ketika sang Buddha selalu berkunjung ke desanya yang bernama Wigamaga, beliau selalu melayani sang Buddha Kaspa juga. This is his dana Hosan Kama. But his sila Hosan Kama is very pure. He always observe 10 precepts. He never touch money. He never eat dinner. Always he observed these 10 precepts. This is purification of his paju. Based on his paju, he accumulate his dana hosankama. Because of this reason, his dana became very powerful. Jadi beliau ketika beliau hidup bukan hanya melakukan dana saja, tapi dana-dana yang beliau lakukan kuatkan dengan memurnikan silanya. Beliau selalu menjalankan 10 sila, jadi tidak memegang uang, juga tidak makan malam. Beliau betul-betul disiplin sekali, sehingga dengan kekuatan kemurnian sila ini, kekuatan dana yang beliau lakukan menjadi sangat-sangat kuat. Again, he practiced samatha and vipassana diligently. He already had a day, eight types of jhanas. Based on this jhana concentration, he practiced vipassana systematically up to the attainment of anagami stage. Jadi beliau juga sangat rajin berlatih samatha vipassana, dan beliau sudah mencapai jhana yang ke-8. Dengan kekuatan konsentrasi yang beliau miliki, dengan sistematis melakukan vipassana, beliau mencapai anagami. So these are wholesome he had accumulated. Because of these wholesome karmas, he can build this golden chitya. More than 120 miles high. More than 120 miles wide. Is it good? Very good. Oh. Based on your dana, sila, samatha, vipassana, you can build in the same way, same chitya. Oh. Jadi kalau kita kumpulkan, renungkan berdasarkan semua perbuatan baik beliau, berdana, menjaga silanya dengan murni, lalu melakukan banyak perbuatan baik, melakukan samatha vipassana dengan sistematis, semua kumpulan-kumpulan perbuatan baik inilah yang membuat beliau mampu membangun cetia emas yang tingginya 120 mile, lebarnya 120 mile. Apakah ini tidak bagus? Kan bagus sekali, dia mengatakan. We will continue second question. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Number two question. Tanya jawab beliau ada? We have question and answer. This is number two now. Start with number two. This is the question I read. After that, I translate to Indonesia. You know, first English question. Yes, okay. In relation to the above question. This question yesterday, last week. Some people have never done any meditation, but they have the ability to see beings from other realms, Sak, Dewa, or Peta, or even the ability to see the future. Is it possible that they have this ability because of the meditation practice in the past life? Jadi pertanyaannya adalah, ada beberapa orang yang tidak belajar meditasi, tapi dia mempunyai kemampuan untuk melihat alam-alam lain seperti dewa atau mungkin alam peta. Malahan ada yang mempunyai kemampuan untuk melihat kehidupan yang akan datang. Apakah ini memungkinkan kekuatan seperti ini karena latihan di kehidupan dahulu? In relation to this question, some people have never done any meditation in this very life, it is true. But they can remember the previous life. We call such type of knowledge is called Jadesra Jnana. That Jadesra Jnana is not connected with meditation. They can remember their previous life only, like Subhadra. Subhadra. Subha. Yang berhubungan dengan pertanyaan tadi juga ada orang-orang tertentu walaupun dia tidak belajar meditasi tapi dapat juga melihat masa lalu. Nah, orang pengetahuan seperti ini disebut jati saranana. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan latihan meditasi. Itu yang lalu Bante akan menjelaskan tentang apa yang disebut sabada. Subhadra. Subhadra. Have you heard about the story of Subhadra? Apakah pernah mendengar cerita tentang Subhadra? One day, when Buddha was dwelling in Jedavana Monastery, our Buddha tried one Dhamma talk. Illuminating from his body six types of rays. At that day, among the listeners, there is one bhikkhuni. That bhikkhuni had a lot of faith to the Buddha, a lot of sadhana. So she replied, such a noble one, very peculiar. Whether I had been served as a Hong Kong attendant, as a wife, in one of previous lives. In this way, she begged. At that time, this Jateksra Jnana, remembering the previous life, knowledge, the knowledge of remembering the previous life, appeared in her mind. Beliau menjelaskan tentang cerita Subhadra. Suatu hari Sang Buddha sedang memberikan Dhamma talk atau ceramah di Wihara Jetavana. Nah, ketika beliau memberikan ceramah, dari badannya beliau itu muncul 7 sinar ya, sangat cemerlang. 6 sinar yang sangat cemerlang. Salah seorang bhikkhuni yang hadir pada saat itu melihat hal tersebut dan menimbulkan keyakinan yang sangat kuat karena melihat hal tersebut, lalu karena keyakinannya itu lalu muncul kekuatan itu ya, kekuatan untuk mengingat masa lampau beliau. She reflect her past lives one after another. In one of previous life, she saw that she had begun her wife. So she, his wife. So because of this reason, she feel a lot of happiness. However, she replied again. Usually many wives are not beneficial to their husbands. They have no faithful mind to their husbands. This is according to book, no? I'm not telling to you. They have not good intention for their beneficial of their husband's life. They usually had bad intention for their husband. When reflecting in this way, she saw that she is not good wife. She had bad intention to her husband, so she cried a lot. Saya rundingkan dulu supaya tidak salah, karena penting ya. I have to discuss so I don't make the mistake. Jadi bikuni ini ketika melihat sinar yang muncul dari badannya Sang Buddha, muncul keyakinannya begitu kuat, lalu beliau muncul kemampuannya untuk melihat kehidupan-kehidupan beliau yang sudah lewat beberapa kali. Dalam salah satu kehidupan beliau, beliau mempunyai seorang istri. Okay, thank you ya. Jadi beliau ingat bahwa ketika dalam kehidupan-kehidupan dulu, salah satu kehidupan dulu, beliau adalah istri dari Bodhisatta. Nah, ketika beliau ingat hal tersebut, beliau sebetulnya senang. Tapi setelah itu, setelah diperiksa kembali, beliau merasa beliau itu tidak begitu setia, lalu tidak memberi banyak manfaat kepada suaminya, mempunyai pemikiran-pemikiran buruk. Jadi beliau itu sebetulnya ingat dengan menjadi istri yang tidak baik, kurang baik. When she was reflecting her past experience, and then she saw that she had no good intention for the benefit of her husband. Because of this reason, when listening to Dhamma talk, she cried a lot. Because of this crying, Buddha taught one jataka chaturi, chadanda jataka. Jadi bhikkhuni ini ketika melihat kehidupannya dulu bahwa beliau itu tidak memberikan banyak manfaat, mempunyai pemikiran buruk kepada Bodhisatta yang sebagai suaminya. Ketika mendengarkan ceramah dari Sang Buddha ini, lalu beliau itu menangis. Menangis, banyak sekali meraung-raung begitu. Lalu karena beliau menangis, Sang Buddha lalu memberikan satu cerita jataka yang bernama apa namanya? Chadanda Elephant. Cerita jataka tentang gajah. In one of past lives, our bodhisattva became chadanta elephant. Chadanta elephant. Jadi dalam kehidupan suatu kehidupan dahulu, bodhisattva menjadi gajah chandata. He was the king of 80,000 elephants. Beliau adalah raja dari 80,000 gajah. They all can fly into the sky. This is their power. They all can fly. Jadi gajah-gajah ini mempunyai kemampuan untuk bisa terbang ya. The problem is he had two wives. This is problem. Harus mengawasi. Jadi masalahnya adalah Beliau pada saat itu mempunyai dua istri ya. Two is very dangerous. Jadi kalau mempunyai istri dua itu sangat berbahaya ya. One is Mahasubhadra. Mahasubhadra is the Yasodhara to be. Jadi yang another one is Chulasubhadra. Chulasubhadra is that Bhikkhuni to be. Jadi pada saat itu beliau mempunyai dua istri, yang satu Mahasubhadra yang nantinya akan menjadi Yasodhara, sedangkan yang nomor dua namanya Chulasubhadra, yaitu Bhikkhuni yang menangis tersebut. One day, they had Chadanda elephant, had the whole Sala forest bloom with flowers. Because of this reason, they want to play in that Sala forest. So they went to that Sala forest. Suatu hari, Gajah Candata mengetahui bahwa di Sala Forest, di hutan Sala, bunga-bunganya semuanya mekar, harum. Jadi mereka ingin bermain-main ke sana. Sala Forest, the whole Sala Forest was blooming with flowers. At that day, when they reached into that forest, Chadanda elephant had a lot of happiness. Because of this reason, he attacked this and that Sala trees with his body. Jadi di hutan Sala itu bunga-bunga itu sedang berkembang semuanya. Nah, ketika Gajah Candanta ini pergi ke sana, beliau melihat semua itu, beliau sangat berbahagia itu beliau muncul kemelekatan kepada pohon-pohon di sana. Have you seen Sala trees? Kepada pohon Sala gitu. Apakah pernah kita sudah pernah melihat pohon Sala? Sala trees when you visit to the Kushi Negra, our Buddha's Parinibbana place, there are Sala trees, but now only few quantity. These Sala trees flowers are very sweet, spread the whole forest. Jadi pohon Sala itu mempunyai bunga yang sangat wangi. Pohon Sala ini adalah tempatnya Sang Buddha ketika Parinibbana. Nah, ketika pohon Sala ini berbunga, baunya itu sangat menyebar ke seluruh hutan sebenarnya. Well, again, the Sala trees with his body. At that day, the sunflowers fall down upon the Mahasubhadra's body. But sun leaves, sun dry branches and sun insects fall down upon the Chulasubhadra's body. Jadi ketika mereka ada di sana, ada bunga-bunga dari pohon Sala ini yang jatuh di badannya Mahasubhadra. Sedangkan ada juga beberapa cabang yang kering dari pohon Sala ini jatuh di badannya Chulasubhadra. Why? The reason is at that day wind is blooming. Wind is blowing very strong. Chulasubhadra is above the wind. Mahasubhadra is below the wind. Because of this reason, flowers are very light. So they fall, because of wind, they fall in, upon the Mahasubhadra's body. But the drying branches and swan insects are a little bit heavy weight. So because of this reason, they fall upon the Chulasubhadra's body. Chadanda elephant has no intention to do so. But she grudges a lot this problem. Jadi sebetulnya saya ulangi sedikit. Ketika mereka sampai di hutan itu, gajah Chadanda menggoyangkan pohon salah itu. Nah, ketika digoyangkan bunga yang jatuh dan cabang-cabang yang jatuh itu turun menimpa bunganya menimpa Mahasubhadra, sedangkan cabang-cabang yang kering itu menimpa Chula Subhadra. Padahal gajah Chadanda ini tidak mempunyai maksud untuk melakukan hal itu dengan sengaja, tapi karena perbedaan tempat posisi beliau berada dan angin yang ada. Karena anginnya bunganya itu cukup keras, sedangkan pas di bawahnya itu ada Mahasubhadra, beliau pas mendapatkan bunganya, sedangkan Chula Subhadra kena cabang-cabangnya. Tapi karena peristiwa tersebut, gajah Chadanda mulai mendapat problem ya, karena peristiwa kejadian tersebut. Okay, one day they are playing in Chadanda Lake. Inside Chadanda Lake, there are very big lotus flowers. One elephant plucks very big lotus flower and pay to the Chadanda elephant. Pays this flower to the Chadanda elephant, offered to the Chadanda elephant. At that time also, Chadanda elephant takes this lotus flower by his trunk. And then he shakes flower pounders upon the Mahasubhadra's body. And then return this flower to the Mahasubhadra. At that time, Chula Subhadra don't like. She grudges again. Jadi juga pernah suatu hari gajah Chadanda ini dengan istrinya bermain-main ke sebuah danau. Ada seekor gajah yang mempersembahkan bunga lotus. Nah, dengan belalainya gajah Chadanda ini menggoyangkan bunga tersebut sehingga air wewangiannya jatuh di depannya di atas Mahasubhadra. Sedangkan Chula Subhadra tidak mendapatkan. Nah, pada saat itu juga Chula Subhadra mulai memunculkan kebencian pada dirinya karena peristiwa tersebut. Kepada suaminya. Jadi dua kali, yang pertama karena mendapat cabang-cabang saja dari pohon salah, kedua tidak dikibaskan wewangian dari sari-sari bunga lotus. Jadi kembali beliau benci dengan suaminya. And then they had very good opportunity. Chadanda elephant, all elephants served 500 Vichaga Buddhas. These 500 Vichaga Buddhas are the son of Mahabhaduma queen. Jadi gajah-gajah ini pada suatu hari mempunyai nasib baik, karma baik, bertemu dengan 500 Pacheka Buddha yang merupakan what from apa? Son of Mahapaduma. Ya, jadi 500 Pacheka Buddha ini adalah anak-anak dari Queen Ratu Mahapaduma. Ratu Mahapaduma Dewi ya. by in their power, they collect different fruits from the Himalaya, and they offered these fruits to the 500 Vichika Buddhas every day. Kesempatan baik yang mereka lakukan adalah dengan tenaga mereka ya, mengumpulkan buah-buahan dari pegunungan Himalaya dan dipersembahkan kepada 500 Paceka Buddha ini. Chula Subhadra also collect different types of fruits, and she also offered to the 500 Paceka Buddhas these fruits. Jadi Chula Subhadra juga mengumpulkan ya buah-buahan yang berbeda-beda dari Gunung Himalaya dan juga dipersembahkan kepada 500 Paceka Buddha ini. After offering, this is a problem. Tapi setelah mempersembahkan, ada problemnya. After offering this fruit to the 500 Paceka Buddhas, she wished. Number one, because of this merit, may I be reborn in Madha Raja family after death. Jadi ketika beliau mempersembahkan buah-buahan ini kepada 500 Paceka Buddha, lalu beliau mempunyai keinginan pertama, kalau saya meninggal dunia dan lahir, semoga saya lahir di keluarga Madaraja. Number two, may I become the queen of Benares when I'm 60 years old. When I was 60 years old. 16 years old. Benares. 16. Ya. Jadi beliau mempunyai keinginan semoga dengan perbuatan baik ini, kalau nanti lahir menjadi permaisuri di Raja Benares ketika berumur 16. But she wished to become queen of Benares, not ordinary queen, chief queen. Jadi bukan hanya permaisuri yang biasa, tapi sebagai pimpinan permaisuri. Then number three, she wish again. May I send hunters to kill this Chandanda elephant. This is his bad wish. Hunter. Jadi keinginan yang nomor tiga adalah semoga dalam kelahirannya akan datang itu dia juga bisa memburu gajah Chandanta. Not herself, but the other one. Okay, thank you. Jadi beliau mempunyai keinginan kalau beliau menjadi ratu, beliau bisa mengirim pemburu untuk membunuh gajah Chandanta ini. One day she passed away. According to her wish, she became the daughter of King Madha Raja. Jadi suatu hari beliau meninggal dunia. Dan sesuai dengan keinginan, akhirnya beliau memang betul menjadi permaisuri dari di kerajaan Raja Manda ini. Dokter ya. Ya, jadi dia lahir menjadi putri dari Raja Manda ini. Is it possible? Apakah ini memungkinkan? I want to explain the dependent origination in this case. She had purification of Paju. This is number one, her good quality. she had opportunity to serve and to offer different types of fruits to the 500 Pichika Buddhas. This is second good opportunity. Jadi beliau ingin menjelaskan apakah mungkin Julasubada ini lahir sebagai anak Raja Mada karena beliau pertama mempunyai sila yang cukup bagus, kedua karena kebaikan ketika mempersembahkan buah-buahan kepada 500 Pichika Buddha. So Pichika Buddhas are very high powerful receivers. Their bhaju is very purified. Their bhaju was purified, tainted. Because of this reason, they are highest receivers of her donation. Jadi, seperti diketahui, Pichika Buddha itu adalah tempat ladang yang sangat subur, ya, sangat-sangat subur, karena beliau mempunyai sila yang sangat murni dengan mempersembahkan kepada Pichika Buddha, tentu saja menanam bibit di ladang yang sangat subur. She had purification of bhaju. She always observed five precepts. She never killed any being. She never stole. She never stole any other's belongings. She never did any sexual misconduct. She never told lies. She never drank any intoxicants. So she had good purification of bhaju. Jadi beliau, maksudnya Julasubada ini mempunyai sila yang cukup murni, ya, karena beliau tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah melakukan perbuatan asusila, juga beliau tidak pernah berbohong dan tidak mabuk-mabukan. Dengan sendirinya beliau mempunyai cukup sila yang murni. There is one Soda Buddha, and that Soda Buddha says, Ejadi Bhikkhuve Jila Wato Jito Panidi Visodhata. What is the meaning? Because of the purity of bhaju, one's wish can be fulfilled. Dalam salah satu sutta yang baru beliau sampaikan kepada kita, Sang Buddha mengatakan, kalau orang yang mempunyai sila yang baik, yang murni, keinginan, wish itu akan bisa terjadi, mudah, lebih mudah terjadi. So in this case, if she understands the daughter of King Madaraja, such type of understanding is wrong understanding. That wrong understanding is called ignorance of which. Keinginannya menjadi. Ini beliau menjelaskan ini berhubungan dengan hukum sebab akibat yang bergantungan atau pratijasamupada. Beliau ingin menjelaskan kepada kita, karena ada keinginan untuk menjadi keluarga raja atau menjadi queen seperti itu, maka ini adalah pandangan salah, ya, seperti itu. According to Buddha's teaching, if one person understands as ultimate materiality, ultimate mentality, it is okay. Ya. Jadi kalau menurut ajaran Sang Buddha, kalau orang itu mengerti tentang kebenaran materi dan kebenaran pikiran adalah baik, okay, dia benar gitu. Why? Our body is composed with ultimate materiality and ultimate mentality. Karena badan kita itu terdiri dari materi dan batin, kebenaran materi dan batin saja itu. These ultimate materiality and mentality are, as long as they arise, they pass away very, very quickly. So they are impermanent in nature. Jadi badan dan batin, maksud saya badan dan batin ini, kebenaran badan dan batin ini, dia cuma muncul lenyap, dia dia anicca ya. There is no time to dwell. This is the daughter of King Madaraja. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang disebut ini adalah putri dari Raja Mada itu. If Ibaza understands this is the daughter of King Madaraja, then such type of understanding is wrong understanding. Jadi kalau orang berpikir mempunyai pengertian ini saya ini adalah putri dari Raja Mada, pengertian itu adalah pengertian salah. Depending on this wrong understanding, ignorance, avijja, she had attachment to that the daughter of King Madaraja. This is craving dana. Jadi karena pandangan salah ini, dia melekat ingin menjadi anaknya Raja Mada ini. Nah ini adalah pandangan salah ya. Ini craving ini kemelekatan yang muncul yang merupakan pandangan salah. Repeated attachment to that daughter, the daughter of King Madaraja, life is called Ubadana Kelingking. Ya dengan karena keinginan atau kemelekatan dengan menjadi putri Raja Mada ini, maka muncul upadana, apa namanya, kemelekatan itu ya, munculnya upadana kemelekatan tersebut. Based on this ignorance, craving and clinging, she accumulate wholesome karmas, offering different types of fruits to the Pichika Buddhas. Ya, karena berdasarkan kebodohan ini, kemelekatan ini, sehingga ketika mempersembahkan kepada Pacheka Buddha itu muncul pandangan salah tersebut. Opari different types of fruit is wholesome karma. She accumulate this wholesome karma based on ignorance, craving and clinging. Ketika beliau menyerahkan mempersembahkan buah-buahan ini kepada Pacheka Buddha ini merupakan perbuatan baik tapi berdasarkan kemelekatan dan kebodohan tersebut. But these wholesome formations, kusala dhammas, are also anicca and permanent. Tapi ini juga perbuatan baik ini juga berubah ya, dia anicca. Dia tidak permanen ya. As soon as they rise, they pass away very quickly. However, they left behind the karma potentiality. Jadi semua perbuatan baik ini pun juga muncul lenyap dan ini meninggalkan potensi karma yang di dalam diri kita. So altogether there are five causes. I will repeat again. Number one, ignorance. Number two, craving. Number 3, Kalingai. Number 4, volitional, wholesome volitional formations, Kusala Dhamma. Number 5, Kamma potentiality. Jadi beliau menjelaskan ini merupakan apa namanya dasarnya. Yang pertama, ketika beliau berbuat diikuti pertama karena kebodohan, kedua karena keserakahan, lalu ketiga kemelekatan, ada keinginan, kehendak, dan juga diikuti karma-karma masa lampau. Lima ini bahannya. Now five causes are ready. They begin major. Because of majority of these five causes. These five causes produce five aggregates as a daughter of King Madaraja. Jadi lima penyebab ini ketika masa, ketika kondisinya sudah siap, yang mengakibatkan munculnya lima kelompok kanda itu, yaitu putri daripada Raja Mada. So when she began the Queen of Varanasi, Venerat, at the time she told the king to send out all hunters in the country to the palace. Jadi ketika dia menjadi permaisuri Raja Banares, dia meminta supaya semua pemburu itu berkumpul ke istana. To call all hunters in the country to come to palace. Ya, jadi mengundang semua pemburu untuk datang ke istana. Among the hunters, the leader hunter is Sondodara. Sondodara was the Dewa Dadak to be. Di antara pemburu-pemburu itu, salah satu pemimpinnya bernama Sunata. Sondodara. Sanutara. Ya, Sanutara ini yang nantinya akan menjadi Dewa Data, ya. Sanutara. They choose Sanutara to go to Himalaya to kill Chandanda elephant. Jadi mereka maksudnya permaisuri ini memilih Sanutara untuk pergi ke Himalaya untuk membunuh Chandanta, gajah Chandanta. Chula Subhadra informed Sondodara detailed map where Chandanta was staying. Jadi Chula Subhadra membuatkan map yang sangat detail sekali, diberikan kepada Sanutara di mana gajah Chandanta itu berada. She also told Sondodara to carry yellow ropes. Jadi Chula Subhadra ini juga memberitahu Sanutara supaya menggunakan jubah kuning. While trying to kill Chandanta elephant, she told him to wear this yellow robes. Jadi ketika mau membunuh gajah Chandanta, ingat menggunakan jubah warna kuning. Why? Chandanta elephant has a lot of faith to the 500 Vichega Buddhas. When he saw these yellow robes, he will not attack. She understand well this fact. Because of this reason, she told to wear these yellow robes while attacking to kill Chandanta elephant. Jadi Cula Subada, Subada ini tahu bahwa Gajah Candata ini mempunyai keyakinan yang sangat kuat kepada Paceka Buddha. Jadi kalau Sano Tara menggunakan jubah kuning mendekati mau membunuh Gajah Candata, dia tidak akan melawan atau akan menyerang balik itu. According to Chula Subhadra's instructions, Sonodra Dihanda went to Himalaya and searched for Chadanda elephant. When he saw Chadanda elephant, he prepared every day to shoot by poisonous arrow. Jadi dengan petunjuk, instruksi, semua data-data yang diberikan oleh Chula Subhadra, maka Sanotara dengan mudah menemukan Gajah Candata. Nah, ketika bertemu, Sanotara memanah Gajah Candata dengan panah yang sangat beracun. The Chandra wearing these yellow robes, he was trying to kill Chandra elephant and shoot the poisonous arrow to the Chandra elephant. Jadi Sanotara dengan menggunakan jubah berwarna kuning dengan menggunakan panah beracun mencoba membunuh memanah Chandra gajah Chandra. When Chandra elephant searched for the enemy, at that time he saw Sanodra, who had already wear yellow robes, so he don't want to attack because of yellow robe. Ketika Gajah Candata melihat ada musuh, tapi karena menggunakan jubah kuning, Gajah Candata tidak menyerang musuh tersebut. The Chandra elephant asked to the Sonodra why he had tried to kill him. So Sonodra informed all information. Jadi ketika mau dibunuh, Gajah Candata ini bertanya kepada Sanotara, kenapa dia ingin membunuh gajah ini. When Chandra knew that because of Chula Subhadra's order, he killed Chandra elephant. At that day, Chandra elephant gave opportunity to cut his two tusks. Two tusks, which are illuminating six types of rays. Okay. Ketika gajah ini bertanya kepada Sanotara, kenapa dia ingin membunuh beliau, Sanotara lalu menjelaskan semua informasi bahwa dia ingin membunuh gajah tersebut karena diperintahkan oleh Chula Subhadra. Karena gajah ini memberikan dirinya untuk dibunuh dengan memberikan kedua gadingnya. But Chandra elephant is very big, like mammoth. So because of this, Sonodra cannot cut his tusk thoroughly. At that day, jadi karena gajah Candata ini sangat besar, ketika diberikan untuk memotong kedua gadingnya tidak bisa ya, karena terlalu besar seperti marmut. And then Candata take the sword from the Sanodra's hand and cut by himself these two tusks. Karena Sanotara ini tidak bisa memotong gadingnya ini, gajah Candata sendiri mengambil pedangnya Sanutara dan memotong gadingnya sendiri. The Candata elephant returns these two tuskers to the Sanutara's hands and he also told Sanutara to offer this two tusks to Queen Chulasubhadra. Jadi setelah dirinya sendiri Candata gajah ini memotong gadingnya, kedua gading itu diberikan kepada Sanutara dan berpesan untuk mempersembahkan kedua gading tersebut kepada Queen Chulasubhadra. Parisa Chandanda elephant also passed away. Then Sanutara carried these two tusks up to Varanasi. Setelah gadingnya terpotong, gajah Candata ini meninggal dunia dan Sanutara membawa kedua gading ini untuk dipersembahkan kepada Chulasubhadra di Banares. Sanutara offered these two tusks to Queen Chulasubhadra. Queen Chulasubhadra, when she saw these two tusks, which was illuminating six types of rays, and she also knew that her former husband was passed away because of poisonous arrow. At that day, how she will feel? Jadi, ketika Sanutara membawa kedua gading ini dipersembahkan kepada Chulasubhadra, Chulasubhadra melihat gading tersebut memunculkan 6 warna sinar. Dan beliau langsung tahu, bekas suami saya sudah meninggal karena dipanah dengan panah beracun. Bagaimana pikirannya Chulasubhadra kira-kira? Menurut kita, beliau bertanya. How will she feel? Bagaimana pikiran beliau ya, perasaan beliau? She will be happy? Apakah beliau senang, bahagia? When she saw the two tusks, which were illuminating six types of rays, other than she remembered the good quality of Chandanta elephant. And then when she knew that Chandanta elephant was passed away because of poisonous arrow, other than she felt a lot of happiness. That happiness produced to be broken her heart. She also passed away. Is it good? Jadi ketika beliau melihat kedua gading itu memunculkan 6 sinar, beliau terharu ya, lalu ingat dengan semua kualitas-kualitas baik, kebaikan-kebaikan dari gajah Candanta ketika menjadi suami beliau. Nah, ketika beliau ingat bahwa gajah ini meninggal dunia karena panah beracun, lalu memunculkan rasa tidak bahagia ya, unhappy. Ya, sakit hati dan menimbulkan problem di jantungnya. Nah, lalu karena sakit hati ini, Chulasubhadra pun meninggal dunia. One day, Chandanta elephant also because of his paramis, he became Buddha. Chulasubhadra also became Bhikkhuni, listening Buddha's Dhamma talk. At that day, she remembered this story by her Chateshra Jnana, the knowledge of remembering previous lives. Jadi, setelah itu, suatu saat, gajah Candata ini lahir menjadi Sang Buddha, sedangkan Chulasubhadra ini menjadi Bhikkhuni yang mendengarkan ceramah Dhamma dengan pengetahuan untuk mengingat kehidupan dulu, beliau mengetahui dan menangis di dalam mendengar ceramah di wihara tersebut. So this is remembering past life is not connected with present meditation. Jadi, it is connected with past daya parami. Jadi ada ini contoh bagaimana ada kemampuan karena parami yang dulu, perbuatan baik yang dulu, juga orang bisa melihat kehidupan yang telah lampau, tidak berhubungan dengan hasil meditasi sekarang. There is another story. Welut Gandaki Kali, I guess. Her name is Kali. Kali. Yeah. Welut Gandaki. She stayed in Welut Gandaki. But one day she is reciting Parayana Sutra. At that day, Kain Hosawana is Isodapana, the disciple of our Buddha. He is visiting in the sky for Sunday. At that day, from the sky, he heard this song. So she had a lot of sadha. Because of this reason, she listened up to the end of this sutta. And then, after the end of sutta, he called out sadhu. And then they talked to each other. So this is because of the power of Hosankama only. So some persons, they can talk with devas because of their Hosankama also. Ini saya tidak bisa terjemahkan ini. Bisa. Ya, ada cerita lain bahwa kemampuan itu bisa muncul berbicara dengan dewa karena kebajikan yang dilakukan dulu, lalu muncul ketika mendengarkan syair di langit yang dibaca oleh siapa itu? Yes. Dewan. Okay. Jadi kurang lebih seperti tadi yang kita jelaskan bahwa kadang-kadang karma lampau yang baik itu bisa muncul menjadi kekuatan. Ini diberikan contoh ada seorang wanita yang membaca parita. Pada saat itu ada dewa yang sotapan liwat mendengarkan beliau membaca parita, lalu didengarkan sampai selesai. Nah, setelah selesai, dewa ini terus bisa berbicara dengan wanita tersebut seperti itu. That lady also became sotapanna. That lady also became sotapanna. Wanita tersebut yang membaca parita-parita itu juga akhirnya mencapai sotapanna. One night, when our Buddha is founding Dhamma Cakka Bodhana Sutta, Dhamma Wheel Setting in Motion Sutta, Passamo. At that night, Sadagiri Deva and Himavata Deva also visit to the Buddha and ask some questions. Suatu hari Sang Buddha memberikan ceramah tentang Dhammacakka ya, Dhammacakka Pavasutta. Pada saat beliau ceramah ini ada dewa yang berkunjung, dua dewa yang berkunjung, Sadagiri Dewa and Himawata. Dan Himawata Dewa ya. Before they are going to the Buddha, on the way they are discussing about Buddha's teaching. Listening this discussion, she begins Sotapanna. Dalam perjalanan dua dewa ini untuk berkunjung ke Sang Buddha untuk mendengarkan Dhamma Talk-nya Sang Buddha, mereka berdiskusi tentang ajarannya Sang Buddha. Nah, karena mereka diskusi, wanita ini yang membaca parita yang mempunyai kemampuan untuk mendengarkan pembicaraan dewa mendengarkan ini dan mencapai Sotapanna. So this is the power of their wholesome karma only. So some people they can talk with devas because of their power of their wholesome karma. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan dewa karena karma dulu ya, karena perbuatan dulunya dia. So I want to encourage you, please learn Buddha's teachings. Please recite every night. Maybe some devas may listen to your chanting. At that time, they may also call sadhu and they may talk to you something. Jadi beliau memberikan kita semangat, courage ya. Maksudnya saran juga untuk rajin-rajin membaca Parita Prasuci, ajaran-ajarannya Sang Buddha. Siapa tahu ada dewa yang apa namanya? Mendengar lalu mengucapkan sadu 3 kali, kita bisa bicara dengan dewa itu sendiri. Okay. There is one question. Even the ability to see the future, this is usually there if they do not really practice dependent origination or divine eye psychic power, deva chakku. It is not sure. Ini pertanyaannya juga ada yang lain tentang untuk melihat masa depan ya. Kalau orang yang tidak berlatih mengerti menembus praticcasamuppada atau memiliki mata dewa, apa yang dilihat akan datang itu kemungkinan tidak 100% betul ya, tidak sure ya, jadinya tidak pasti itu ya, tidak pasti. Question number 3. When one has reached a certain level of enlightenment, Saksotapanna, and then being reborn in Brahma realm, can they continue the practice in there? Jadi pertanyaan nomor 3. Kalau seseorang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian umpamanya seperti Sotapanna, lalu lahir di alam Brahma, apakah orang tersebut bisa melanjutkan latihannya untuk tingkat-tingkat yang selanjutnya di tempat tersebut? Don't be worried. Jangan khawatir katanya. If a Sotapanna was reborn in Brahma, one of Brahma plane, he will or she will never come back to Deva world as well as human world. Such type of Sotapanna is called Jhana Anagami. Jadi kalau seseorang telah mencapai Sotapanna lalu lahir di alam-alam Brahma, orang tersebut tidak akan kembali lahir di alam dewa ataupun di alam manusia. Orang tersebut disebut Jhana Anagami. They can continue the practice in the Paramatma up to the attainment of Arhatship. Jadi beliau itu bisa berlatih di alam-alam Brahma sampai mencapai Arahat. How long they must practice? Jadi berapa lama beliau itu harus berlatih? How long? It depends on their own desire. If they want to be long, it will be long. If they want to be short, it will be short. It will be short. Ya, itu tergantung dengan keinginannya ya. Kalau mereka ingin berlatihnya, beliau itu ingin berlatih lama di alam Brahma, bisa lama. Kalau mau cepat atau pendek, juga bisa pendek. Tergantung dengan keinginannya. My meaning is, they can continue their practice. Not only Brahma, Deva also can practice. This is mentioned in the Sotanugata Sutta. Sotanugata Sutta of Anguttara Nikaya. Jadi beliau menjelaskan, bukan hanya di alam Brahma saja orang bisa mempraktekkan Dharma, berlatih, melanjutkan mempraktekkan Dharma. Juga di alam Dewa pun bisa. Ini dijelaskan di Sotanugata Sutta, salah satu dari bagian Anukara Nikaya. Ya. Anguttara. Anguttara Nikaya. He meditated and practiced diligently samatha and vipassana for the attainment of nibbana. He meditated and practiced the samatha and vipassana diligently for the attainment of nibbana, sotapanna stage, etc. Ya, jadi kalau meditator berlatih dengan rajin samatha vipassana dengan rajin bisa mencapai di mana ya? Ya, mencapai sotapanna dan nibbana. However, his samatha and vipassana are not yet mature for the attainment of nibbana. Jadi maksudnya beliau kalau orang sudah sotapanna itu kalau orang itu berlatih samatha vipassana dengan rajin, tapi belum juga mencapai samatha, belum juga mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu. He practices abdu sankharupaka jnana stage, formations equanimity knowledge stage. Jadi kalau dia berlatih dengan rajin samatha vipassana ini sampai di jnana sankara, yes, di sankara rupa jnana upk ya, sankara sampai sankara upk jnana, when he was dying, his proximate death consciousness, mind movements, take a nature, dukkha, or another nature of those formations. Jadi ketika saat-saat meninggal dunia, memakai objek anicca di dalam formasi tersebut, ya. Dalam arti ketika pada saat mau meninggal dunia, perenungannya menggunakan objek anicca anicca. His death proximate jhavana, maranasana jhavana impatience, knows the nature or dukkha or another nature of those formations. Jadi ketika proses mau meninggal dunianya mengetahui proses anicca atau dukkha anatta. After that, he was reborn in Deva world, spontaneously. Nah, ketika meninggal dunia, lahir di alam dewa dengan secara spontan, langsung. At that day in Dewa world, his heart linking my moment as well as Bhavanga, my do, my moments, take the same object. The same object means a nature or dukkha or another nature of those formations. Jadi ketika lahir secara langsung di alam dewa, maka bawangganya itu memegang objek anicca atau dukkha atau anatta. Sebagai bawangga dia lahir di alam dewa. So his bawangga mindset already understands nature or dukkha or another nature of those formations. Because of this reason, when he reflects these dhammas, he can very very quickly attain nibbana. Jadi karena bawangganya sudah selalu memunculkan atau merenungkan anicca atau dukkha anatta, nah kalau dia merenungkan dharma dengan cepat, dia bisa mengerti dan apa namanya mencapai nibbana melalui apa namanya perenungan tersebut. In the same way, when Ibaza was reborn in Brahma world, these dhammas are also in his bhunga mind. These dhammas, this nature or dukkha or another nature of those formations are also in his bhunga mind. That means his bhunga also knows this nature or dukkha or another nature of those formations. Jadi sama juga dengan kalau beliau itu lahir di alam Brahma dengan mempunyai kualitas bawangga lahir di tempat tersebut yang merupakan objeknya adalah anicca atau dukkha atau anatta, dengan sendirinya bawangganya otomatis mengetahui formasi itu apa namanya anicca dukkha anatta selalu muncul di sana seperti itu. Because of this reason, in Brahma world, he can continue to practice samatha and vipassana without any instruction. Jadi, karena alasan itu, karena bawangganya mengerti tentang anicca, dukkha, anatta, walaupun tidak mendapat guru atau instruksi, dia terus bisa berlatih di alam Brahma, karena bawangganya sudah mengetahui formasi anicca atau dukkha atau anatta. Again, if he continue to practice diligently to attain rahatship like Upaka, he can become very very quickly rahat. When he became rahat, he can took pranibbana, final cessation, very quickly. I don't understand this. Gimana? Okay, I will repeat. When he becoming Sotapanna, if he continue to practice diligently, samatha and vipassana, depending on his own desire and ability, he can become rahat. Jadi kalau dia sudah Sotapanna, lalu berlatih dengan rajin samatha vipassana sesuai dengan keinginannya, dia bisa mencapai arahat dengan cepat gitu. If he begin arahat, he can take final cessation like Venerable Upaka. Jadi kalau sudah mencapai arahat, untuk mencapai parinibbananya dia bisa lakukan dengan cepat seperti seperti yang mulia Upaka. But some persons, their desire is different. They want to enjoy Brahma happiness for a long time. Jadi beberapa orang mempunyai niat yang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang ingin menikmati kebahagiaan di alam Brahma. If they want to enjoy Brahma happiness for a long time, This is their own desire. We can do nothing. Jadi kalau orang tersebut ingin menikmati di alam Brahma, kebahagiaan di alam Brahma, boleh cuma diam saja, tidak perlu melakukan apa-apa. I want to relate Ubaga story again. Ubaga after meeting with our Buddha, he went to a one village. Jadi beliau ingin menceritakan tentang cerita Paka ini. Suatu hari setelah bertemu dengan Sang Buddha, beliau pergi ke sebuah desa. He disrupted there. He married with one girl. He got one son. He disrupted. Okay. Jadi pergi ke sebuah desa, lalu di sana beliau melepaskan jubahnya, berhenti menjadi biku dan menikah. Ya, kawin menikah. Dan mempunyai satu anak. However, this wife has the quarrel very frequently. Jadi, tapi suami istri ini, Upaka dengan istrinya, sering bertengkar. Quarreling is good. Bertengkar dengan. In this case, very good. Bertengkar itu baik, tak? Kalau beliau bilang baik, dan ini bagus sekali. When they got one son, they Upaka decide to renounce because of frequently quarreling. Then he went out from his home and ordained under the guidance of our Buddha. Jadi karena sering bertengkar, setelah mempunyai satu anak, akhirnya Upaka kembali menjadi kembali menjadi biksu di bawah bimbingan Sang Buddha. He practiced samatha vipassana diligently and he began anagami as a bhikkhu. Jadi beliau berlatih dengan rajin samatha vipassana, beliau akhirnya mencapai anagami ketika beliau pada saat itu sedang menjadi bhikkhu. He was reborn in Avihapale, one of the five pure abodes. Jadi ketika meninggal, beliau lahir di Awiha Place, salah satu dari bagian Sudawasa ya. In Awiha Brahma Place, he practiced samatha vipassana diligently again for the attainment of arhatship. Very soon he became arhat and he took parinibbana final cessation there. Jadi beliau di sana berlatih dengan rajin samatha vipassana dan akhirnya mencapai arahat lalu parinibbana di tempat tersebut. When Ubaga went out from his home, Saba, his wife, also felt sorry. Jadi ketika Upaka pergi dari rumahnya, istrinya yang bernama Saba sedih sekali ya, menyesal dan sedih ya. And then she gave her son to her parents. And then she also follow after Upaka. Karena sedih, Saba ini memberikan anaknya kepada orang tuanya. Lalu Saba ini mengikuti Upaka. When she arrived at Jindavana, she knew that Upaka was already ordained. Jadi ketika diikuti oleh Saba ini, Saba sampai juga di Jetawana dan Jetawana mengetahui bahwa Upaka kembali menjadi biksu. She did not approach to Upaka. Jadi she had a lot of brave. Then she went to the Bhikkhuni monastery. She also ordained as a Bhikkhuni. Very good. Jadi ketika dia mengetahui Upaka menjadi menjadi biksu, dia tidak mendekat atau mencari atau merenggek merayu Upaka, tapi justru Saba juga akhirnya menjadi bhikkhuni ya. As a bhikkhuni, she practiced diligently samatha vipassana and she became arahat. And then she also take took Parinibbana final cessation. So because of this reason, quarreling is very good. Jadi Sabah ini akhirnya menjadi bikuni dengan rajin berlatih samatha vipassana, akhirnya juga beliau mencapai arahat. Itu sebabnya bertengkar suami istri itu bagus ya. Ini ada pertanyaan yang lain. Could you please advise if it would be alright to practice the samatha meditation at home based on the instruction from books and without any guidance from a meditation teacher? Pertanyaan ini, apakah pertanyaannya meminta petunjuk apakah baik atau boleh kita berlatih samatha meditasi di rumah berdasarkan instruksi yang kita baca dari buku tanpa ada guru yang mengawasi atau melatih? Ini pertanyaannya. If you understand the meaning of samatha vipassana practice, then it is possible. Jadi kalau kita sudah mengerti tujuannya, arahnya tentang pengetahuan samatha vipassana, bisa ya. If you understand thoroughly the practice of samatha vipassana, it is possible like Venerable Mahasiva Thera. Mahasiva Thera. Jadi kalau kita betul-betul mengerti pengetahuan kita tentang samatha vipassana, itu bisa ya dilatih sendiri seperti beliau Mahasiva Thera. Mahasiva Thera is the reciter of three pitakas together with its commentary. Jadi Mahasiva Thera ini beliau adalah ya bisa mengingat dan bisa mengulang Tripitaka ya. Bisa mengulang isinya Tripitaka dan semua komentarnya. He was the teacher of 18 Nikayas. Beliau adalah guru dari 18 Nikaya. What Nikaya? Sex. Oh, jadi 18 sekte ya. There are 60,000 arhats who practice under the guidance of Venerable Mahasiva Thera. Jadi ada 60,000 ya arahat yang berlatih di bawah Mahasiva Thera. One day, he also renounced his teacher life and went to a forest. He practiced diligently there samatha and vipassana without any teacher. Jadi suatu hari beliau juga masuk ke hutan berlatih samatha vipassana tanpa bimbingan orang lainnya. But because of his parami, he must practice for 30 years. At the end of 30 years, he also became arahat. Karena parami-parami masa lalunya, beliau harus berlatih kurang lebih 30 tahun di dalam hutan dan akhirnya juga mencapai arahat. This is another question. How to maintain the jhana level one has achieved in the daily life? Some people said one would lose the jhana achievement if one breaks the five precepts. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga jana kita, kalau kita sudah mencapai jana di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang mengatakan bahwa orang itu bisa kehilangan jananya kalau dia melanggar lima sila, salah satu dari lima sila. If you want to maintain the jhana, jhana level, you must practice every day. It is better. At least early morning one time, evening one time. If you can maintain in this way, it is possible to practice the jhana in your daily life. Jadi beliau mengatakan kalau orang itu sudah mencapai jhana, untuk menjaga jhananya, level-level jhananya masih bisa dalam hidup sehari-hari, tapi paling sedikit harus berlatih satu kali di pagi hari dan satu kali di malam hari. Itu untuk menjaga supaya jhana kita tetap kita miliki. For example, Samawati, Queen of King Udena. King Udena. Queen of King Udena. Chief Queen. Jadi beliau memberikan contoh Samawati adalah pimpinan dari permaisuri dari Raja Udana. Samawati and 500 ladies. They practice under the guidance of Kojodra, Samatha and Vipassana. Jadi Ratu Samawati ini dengan 500 pengikutnya berlatih Samatha Vipassana di bawah Kujutara. Kojodra is their servant. She every day went to the monastery to listen the Dhamma from the Buddha or from Mahathira. Jadi Kujutara ini adalah pembantunya dari Ratu Samawati ini. Jadi Kujutara ini setiap hari pergi ke wihara mendengarkan dharma dari Sang Buddha atau Mahathera yang lain. When she came back from the monastery, she teach this dhamma to the Samawati and 500 ladies in the palace. Jadi setiap beliau datang dari wihara mendengarkan dharma, dharma tersebut lalu disampaikan, diajarkan kepada Ratu Samawati dan 500 pengikutnya. So they practice samatha and vipassana diligently, especially based on metta jhana. Jadi mereka berlatih dengan rajin sekali samatha vipassana, terutama dengan menggunakan objek metta. They specialize metta meditation up to the attainment of metta jhana. Jadi mereka menjadi ahli berlatih samatha vipassana dengan dasar metta, sehingga mereka akhirnya mencapai metta jhana. Based on metta jhana concentration, they practice vipassana again systematically. Jadi ketika sudah mencapai jhana melalui metta, lalu dengan dasar ini mereka berlatih vipassana dengan rajin. Because of this practice, some begin sotapanna, some begin sagadagami, some begin anagami. Jadi karena berlatih dengan rajin vipassana, jadi di antara semua itu ada yang mencapai sotapanna, ada yang mencapai sagadagami, dan ada yang mencapai anagami. Samawati was sotapanna. Sedangkan Ratu Samawati sendiri mencapai sotapanna. One day, Udena had a lot of anger with Samawati. Suatu hari Raja Udana marah kepada Ratu Samawati. Because of the Magandhi's trick. Karena triknya Magandhi Street. Magandhi is another queen. Okay. Karena tipu muslihat dari Ratu Magandhi. And then the Udena trying to shoot this 500 Queen Samawati and ladies with poisonous arrow. Karena marahnya, Raja Udana mencoba memanah dengan panah yang beracun menuju terarah kepada Ratu Samawati dan 500 pengikutnya ini. All queens headed by Samawati must stand up one line in the palace. Jadi pada saat itu Ratu Samawati harus berdiri ya. Semuanya harus berdiri ya. And then again Udena trying to shoot with poisonous arrow through from one pass to another last one. When he tried, then his arrow did not go. Jadi Ratu Samawati dan 500 pengikutnya disuruh berdiri dengan berjajar. Lalu Raja Udena dengan sekuat tenaga berusaha memanah sehingga diharapkan akan tembus ke seluruhnya, tapi ternyata tidak bisa. Udena cannot shoot, cannot release his arrow. Pada saat itu tidak bisa memanah, tidak bisa melepaskan ya. Panah itu tidak terlepas. Why? Mengapa? They use their medajana in their daily activity. Karena mereka semua menggunakan metajana mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, kegiatan sehari-hari mereka. Samawari give instructions to all ladies. Please do not anger. Please do not anger with king. Please meditate metajana. Jadi Ratu Samawati memberikan instruksi kepada 500 pengikutnya, jangan marah kepada Raja Udana, berikan, lakukan cinta kasih. While Udana was trying to shoot his arrow at the day, all queens including Samawari, they are entering into medajana. Jadi ketika Raja Udana sedang mau memanah mereka, mereka semuanya menggunakan, mencapai, memasuki metajana mereka. Because of the power of their metajana, King Udena's arrow cannot go any further. Jadi karena kekuatan metajana ini, panah yang mau dilepaskan oleh Raja Udana itu tidak bisa mencapai jauh ya. This is how they use their jhana, samatha meditation in their daily activity. Jadi itulah salah satu contohnya bagaimana mereka menggunakan metajana dalam kehidupan sehari-hari. Do you want to emulate this example? Apakah, very good. You are quarreling every day in your home. Oh. Jadi apakah kita ingin menggunakan semua kekuatan ini sebagai, ya maksudnya apakah kita ingin mengalami seperti contoh tersebut? Karena di rumah kita kan sering bertengkar. Kalau kita mempunyai metajana, mungkin bisa menggunakan metajana kita untuk tidak bertengkar maksudnya. When they can maintain their jhana, their mood is important thing. This is very important. What is important then? Kalau kita bisa terus menjaga jhana kita, ini sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting? Son of them begin sotapanna. Son of them begin sagadagami. And son of them begin anagami. Jadi seperti kita ketahui, mereka, Ratu Samawati dan 500 pengikutnya, sebagian adalah sotapana, sebagian sudah mencapai sakadagami, sebagian mencapai anagami. When they realize Nibbana, at that time they also realize, already realize Four Noble Truths. Mereka sudah merealisasi Nibbana dan mengerti empat kesunyataan mulia tentang dukkha ya. When they realize Four Noble Truths, they are part knowledge. That's why the delusion which covered the Four Noble Truths not to know. Kenapa maksudnya? They are part knowledge. When they realize Four Noble Truths, they are part knowledge. That's why the defilements, especially the delusion, which covered the Four Noble Truths not to understand. Difficult one. I'm sorry, I don't understand. Because this is important. Okay. Yes. Jadi apa yang beliau ingin sampaikan pengetahuan jalan yaitu dengan menghilangkan ya mengabur mohadu yang mengaburkan pengertian tentang empat kenyataan mulia mereka. Okay, I'm going to explain. Okay. They meditate that do not understand Four Noble Truths. Why? Kenapa para meditator itu tidak bisa menembus empat kesunyataan mulia? Because of delusion, moha. Karena kebodohan. Moha covered the Four Noble Truths. Not to understand. Jadi moha itu, kebodohan itu membungkus, menutupi empat kesunyataan mulia. Ya, menutupi empat kesunyataan mulia sehingga kita tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat. When they realize Nibbana, they have part knowledge destroys this delusion moha. Jadi ketika mereka sudah mulai merealisasi Nibbana, umpamanya Sotapanna, Sakadagami atau Anagami, sebagian dari kegelapan batin ini atau moha ini sudah mulai dihilangkan, sudah mulai ditembus. Moha covered Four Noble Truths not to understand directly. Jadi kebodohan ini, moha ini yang menutupi empat kesunyataan mulia tentang dukkha ini sehingga kita tidak bisa mengerti kan? If there is no moha, no delusion, they understand Four Noble Truths by their direct knowledge clearly. Jadi kalau umpamanya tidak ada moha, tidak ada kebodohan, kita bisa menembus kebenaran empat kebenaran mulia ini dengan pengetahuan kita sendiri. Kita bisa alami langsung begitu kalau tidak ada moha yang menutupi. Among Four Noble Truths, number one is the noble truth of suffering. Seperti kita ketahui empat kesunyataan tentang dukkha itu yang pertama adalah kesunyataan tentang dukkha. What is dukkha? Five clinging aggregates are dukkha saja. Jadi apa ini dukkha? Kemelekatan kepada lima kanda adalah dukkha ya, kebenaran tentang penderitaan. Jhana dhammas are also included among these five aggregates. Jana dhamma. Jadi jana dhamma ini juga termasuk di dalam lima kanda tersebut ya, lima kelompok kanda ini. their but knowledge, when they realize Nibbana, their but knowledge destroys this moha delusion. Jadi kalau mereka sudah merealisis di mana, sebagian dari pengetahuan mereka sudah menghilangkan kebodohan ini. If there is no moha delusion, they can easily understand these jhana dhammas or five aggregates very clearly. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai moha akan sangat mudah untuk mengerti tentang jhana dhamma atau menembus lima kelompok penderitaan ini ya. Delusion cannot cover these jhana dhammas not to penetrate. Kebodohan tidak bisa menutupi jhana dhamma untuk menembus ya. Because of this reason, they can maintain this jhana because of the power of their but knowledge. Karena sebagian dari kekuatan dari pengetahuan mereka, ya betul, sehingga mereka bisa menembus moha ini ya, seperti itu. They can maintain their jhana in their daily life because of the power of their but knowledge. Okay, thank you. Which already destroyed the delusion. Okay, thank you. Jadi karena mereka sudah menembus sebagian dari jalan sang jalan, seperti di mereka sudah sotapana, sakadagani, anagami, karena kekuatan dari jalan ini mereka bisa menjaga jananya dalam kehidupan sehari-hari. Therefore, I would like to encourage you, if you want to maintain your jhana in your daily activity, then please try to become at least sotapana. Jadi beliau menyarankan kepada kita, memberikan kita semangat, kalau kita ingin menjaga jhana kita untuk dipraktekkan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, usahakan supaya minimal mencapai sotapana. Sehingga kalau kita sudah mempunyai sotapana, dengan sendirinya jalan yang kita sudah miliki merealisasi nibbana itu akan mudah untuk menjaga jhana kita dalam kehidupan sehari-hari. Will you try? Apakah kita mau mencobanya? Of course, yes. If you want to maintain your jhana, you must try. But you have the desire to maintain your jhana, but you do not try. Is it possible? No possible. Jadi kalau kita ingin menjaga jhana kita yang kita miliki untuk hidup sehari-hari, maka kita harus mencoba untuk mencapai sotapana. Nah, kalau kita tidak mau mencoba mencapai sotapana, apakah mungkin kita menjaga jhana kita sehari-hari? There is another question. Some people said one would lose the jhana achievement if one breaks the five precepts. It is also true. Jadi kalau orang sudah mencapai jhana, apakah dia bisa kehilangan kalau kehilangan jhana tersebut kalau dia melanggar salah lima sila yang dia dia langgar? However, putu jhana whirling beings sila is not permanent. Jadi itu memang betul bisa sebagai orang yang belum suci putu jhana, sila kita tidak permanen ya. Dia berubah terus. It is connected with their mind. Ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya. Apa? Oh, berhubungan dengan batin kita. If their mind change, jhana can portal. If dia. Oh, kalau batinnya berubah, dengan sendirinya jhananya juga turun atau berubah ya. For example, one day, one Samnira and Ubijaya stay together in one village. When they are going for Amstrong, Samnira don't want to follow after Ubijaya, his teacher. Jadi ada suatu contoh upajaya yang bersama tinggal dengan seorang samanera. Nah, ketika suatu hari mereka berpindah patah untuk menerima dana makanan, samanera ini tidak mau mengikuti upajayanya. His upajaya is arahat. Nah, upajaya ini seorang arahat. But samanera is only worldly being, putu jana. Sedangkan samanera ini belum mencapai kesucian, masih putu jana. But he had already eight adhyayas as well as five mundane sex powers. Tapi samanera ini sudah mencapai 8 jana dan 5 kekuatan kesaktian ya. He did not bridge samatha and vipassana thoroughly up to the adhyayama of sotapanna stage etc. Jadi samanera ini tidak melatih samatha vipassananya sehingga sampai mencapai sotapanna dan ke tingkat sucian selanjutnya. But if he had already attained Abdu Sotapanna stage, his jhana cannot fall down. Kalau samanera ini sudah mencapai sotapanna, seharusnya jhana yang beliau miliki, 8 jhana ini tidak mungkin turun gitu ya. However, he did not practice Abdu the Samatha Vipassana thoroughly up to the attainment of Sotapanna stage, etc. Tapi karena tidak melatih samatha vipassananya mencapai sotapanna dan tingkat selanjutnya, his upajaya always told him not to do so. Please come together with me for arms round to the village. Jadi upajayanya sering menasihati samanera ini, kalau kamu ke desa untuk menerima dana, mari bersama-sama, jangan melakukan sendiri-sendiri, begitu maksudnya. He don't want to listen his upajaya's instructions. Tapi samanera ini tidak mau mendengarkan dari petunjuk upajayanya. When they were going for Amstrong, upajaya first go to the village. When upajaya reached the village gate, at that time he came from the sky behind to the upajaya. Jadi kalau upajaya ini mama pergi ke satu desa, upajaya ini berjalan, ketika sudah dekat desa atau masuk ke pintu di desa tersebut, samanera ini karena mempunyai kesaktian, dia terbang, baru muncul di belakangnya upajaya ini. One day, when he was flying in the sky, below there is one lake. In the lake, one young girl is singing songs with very very sweet song. Jadi suatu hari samanera ini sedang terbang di atas danau, sebuah danau. Nah, di danau itu ada yaka yang sedang menyanyi. Nyanyinya begitu merdunya, nyanyiannya gadis ya. Yaka gadis. Oh, gadis ya. Young lady, young girl. Oh, young lady. Yaka. Jadi seorang gadis muda sedang bernyanyi dengan merdu ya. A young girl was singing with very sweet song. So he heard from the sky this song. His mind changed. What is changing? No, he is breaking his five precepts, but mind changed. Mind change means from jhana mind to attachment mind. This changing only. Jadi apa yang terjadi ketika samanera ini sedang terbang di atas danau, mendengar gadis ini menyanyi dengan merdu, pikirannya, batinnya berubah. Berubahnya apa? Bukan melanggar sila, lima silanya, tapi hanya pikiran saja yang berubah. Dari pikiran yang dalam keadaan jhana, berubah menjadi melekat. So, he jhana portal. Dengan sendirinya jhananya jatuh. He cannot maintain his jhana. He disrobed, he married. So he cannot maintain his jhana. Jadi karena jhananya hilang, lalu dia melepas jubah dan akhirnya menikah. Jadi dia tidak bisa mempertahankan jhananya. So because of this reason, worldly beings jhana is not sure to maintain for a long time. But if they can become Sotapanna or Sakadagami or Anagami etc., then they can maintain their jhana for a long time. Jadi kalau orang-orang yang belum mencapai kesucian, yang mempunyai jhana, mereka sulit ya atau untuk mempertahankan jhananya. So you are staying in your home with your wife and children. If you quarrel at that time, you are not breaking five precepts. But if you quarrel at that time, also jhana can fall down. Jadi kalau kita mempunyai jhana sebagai orang biasa di rumah, mempunyai istri atau suami, kalau kita sering bertengkar, karena pertengkaran ini walaupun kita tidak melanggar silat, tetap jhana kita jatuh. However, if you re-establish this jhana concentration diligently, then you can attain jhana again. Tapi kalau jhana kita sudah hilang karena mungkin kehidupan sehari-hari bertengkar, terus kita latih lagi, ulang lagi, kita bisa mencapai jhana kembali. In this case, putu jhana sila, whirling beings sila is not permanent. After breaking this sila, if they re-establish this sila again, then if they also re-establish their jhana diligently, they can again attain jhana. Jadi seperti kita ketahui, sebagai manusia biasa yang belum suci, sila kita juga terus berubah. Nah kalau umpama jhana kita jatuh, terus sila kita perbaiki lagi, lalu jhananya dilatih lagi, bisa kembali diperoleh. Okay. Tonight, let us talk the matter here. But if you have any question about these problems, you can ask. Ya, kalau sudah cukup banyak ya tanya jawabnya. Tapi kalau ada problem yang berhubungan dengan tadi problem jhana tersebut, kalau ada yang mau bertanya, silahkan katanya. No question? Sula Sotapanna. If you practice Samatha and Vipassana diligently, if you realize Nama Rupa, ultimate materiality and ultimate mentality, as well as dependent origination, then such type of person is called Sula Sotapanna. Jadi beliau ingin menjelaskan karena dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam Dharma ada istilah Sula Sotapanna. Nah apa itu Sula Sotapanna? Kalau kita berlatih Samatha Vipassana, lalu kita bisa menembus jnana nomor 1 dan nomor 2, yaitu kebenaran nama dan rupa, lalu hukum sebab akibat saling bergantungan, praticcasamuppada, orang seperti itu sudah bisa dikatakan Sula Sotapanna. Nama rupa is mentality and materiality. This is the noble truth of Sapare Dukkha Sejja. Jadi menembus nama rupa, yaitu kebenaran nama dan rupa adalah merupakan kesenyataan tentang duka yang pertama ya. The divine origination is the noble truth of the origin of suffering, Smriya Sejak. Jadi sedangkan sebab akibat yang saling bergantungan atau pratika sumupada merupakan kesenyataan duka yang kedua. If a meditator penetrates these two noble truths, such a meditator is called Jula Sotapanna, Yang Sotapanna. Yang. Ya. Jadi kalau orang yang sudah bisa menembus kesenyataan tentang duka yang pertama dan kedua, orang tersebut bisa dikatakan Jula Sotapanna, yaitu Sotapanna muda ya. Sotapanna muda. Why it is called Jula Sotapanna? The reason is he cannot reborn in one of hopeful states after death. Mengapa disebut Jula Sotapanna? Karena orang yang sudah mencapai Jula Sotapanna ini tidak akan terlahir di alam-alam rendah, di empat alam rendah dia. He can reborn in good place such as human world, Dewa world, or Brahma world. Dia bisa lahir di tempat-tempat yang baik, di alam manusia, alam dewa, maupun di alam Brahma. In that world, in that life, in that future life, if he continue to practice, he is sure to become Sotapanna, or Sagadagami, or Anagami, or Arhat. Jadi dalam kehidupannya yang akan datang, kalau dia tetap berlatih, rajin berlatih, dia akan bisa mencapai Sotapanna atau Sakadagami atau Anagami atau sampai di Arahat. Because of this sureness, then it is also similar to Sotapanna. Because of this reason, he is called Jula Sotapanna. Ya, karena kepastian ini atau kemungkinan yang pasti ini bahwa dia tidak lahir di empat alam penderitaan itu, maka disebut Jula Sotapanna ya, mirip dengan Sotapanna ya. But whether he can maintain jhana or not is depends on his ability. Ya, dia bisa mencapai Sotapanna atau yang lain itu tergantung dengan ya, kalau dia mempunyai jhana, dia bisa pertahankan atau tidak tergantung dengan kemampuannya. Jadi sebagai Jula Sotapanna, dia harus tergantung dengan kemampuannya untuk bisa mempertahankan jhana-jhana yang sudah dicapai. His ability means some meditators, they don't want to be reborn in Brahma world. Very low, very low. I don't like. So they don't care this jhanas. They practice only vipassana. Ya, ada beberapa orang, Mama, yang mungkin tidak mau lahir di alam Brahma, karena nanti lama di alam Brahma, jadi mereka tidak jaga jhananya, maunya latihan vipassana terus vipassana. So they don't want to maintain their jhana up to that moment. Jadi ketika saat itu tidak mau menjaga atau mempertahankan jhananya. However, some meditators they want to be reborn in Brahma world because there is no wife, no husband, no son, no daughter, very good. Jadi tapi ada beberapa juga banyak yang ingin lahir di alam Brahma karena di alam Brahma itu tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, sangat bagus ya, sangat membahagiakan. Therefore, if they can maintain their jhana up to near that moment, they can be reborn in Brahma world also. Jadi mereka, kalau mereka menjaga jananya sampai ketika saat kematian, mereka bisa lahir di alam Brahma. However, Their desire is very different. They want to be reborn in human world. They want to go to very dirty mother's womb. Ah, very wonderful. Jadi, jadi ada orang itu berbeda-beda keinginannya. Ada orang yang ingin lahir di alam manusia seperti itu. Nah, padahal di alam manusia lahir di dalam kandungan atau rahim ibu itu sangat kotor ya, sangat kotor. Okay. Jelas sekali. Any question? If there is no question, let us stop sharing about it. Idame bunya asvakhya vaha hodu Idame bunya nibbana sa pachyo hodu Idame bunya sabba saddhanam bhajema te sabbe mesama bunya bhaga labandu sadhu sadhu.